بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pada pertemuan kita yang lalu telah kita sampaikan tentang al-awqat wal-mawatin, waktu-waktu dan tempat-tempat yang dianjurkan untuk kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun istighfar itu tidak mengenal waktu, kapan saja kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi di sana ada waktu, ada tempat yang sangat ditekankan bagi kita untuk istighfar, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebutkan di antaranya pada pertemuan sebelumnya, setelah seorang itu mengerjakan dosa, setelah berbuat dosa langsung beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akibat ta'ah, setelah melakukan ketaatan, setelah kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, ibadah salat, ibadah haji, maka dianjurkan untuk kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bisa jadi banyak kekurangan, banyak ketidaksempurnaan, banyak kelalaian kita di dalam mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah beliau menjalankan salat fardu, beliau istighfar salatan. Juga Allah memerintahkan dalam Al-Qur'an bagi orang yang menunaikan haji, setelah melakukan ibadah-ibadah haji, baik itu tawaf atau itu sa'i ataukah ramil jimar, melontar jumrah, ataukah menyembeli, bagian dari ibadah-ibadah haji, amalan-amalan dalam ibadah haji, maka Allah memerintahkan untuk istighfar. Thumma afidhu min haythu afadhu an-nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Juga setelah seseorang itu berwudu, ini juga dianjurkan untuk kita istighfar kepada Allah setelah selesai wudu, sebagaimana datang dalam hadis kita ucapkan subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada banyak tempat yang lain, setelah keluar dari kamar mandi, dari WC, gufronak, bentuk permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antaranya kita sebutkan di waktu pagi dan petang, sebagaimana dalam hadis, ketika terjadi gerhana, apakah itu gerhana bulan, gerhana matahari, maka Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak istighfar. Demikian juga disebutkan inda rukubi dabbah, inda rukubi ad-dabbah, tatkala naik kendaraan. Kalau dulu kendaraannya manusia, ya, adalah hewan tunggangan, unta ataukah kuda, yang dipakai untuk safar. Kalau sekarang ini enggak ada lagi kendaraan itu untuk safar, motor atau mobil ataukah pesawat, maka ada tuntunannya. Di antaranya adalah beristighfar sebagaimana datang dalam athar. Dari Enda Abi Dawud, athar dalam kitab Sunan Abi Dawud, an Ali ibn Rabi'ah, dari Ali bin Rabi'ah qal, beliau mengatakan, syahidtu Aliyan radhiyallahu anhu, aku menyaksikan Ali bin Abi Thalib, aku menyaksikan Ali bin Abi Thalib utiya bidabatin liyarkabaha, beliau diberikan sebuah tunggangan, didatangkan kepadanya tunggangan, liyarkabaha, agar beliau menjadikannya sebagai tunggangan di dalam safar. Falamma wada'a rijlahu fir rikab qala bismillah, tatkala beliau meletakkan kakinya di tunggangan tersebut, meletakkan kakinya mau naik, mau naik kendaraan, tak mau naik mobil, meletakkan kaki, qala bismillah, beliau mengucapkan bismillah, ini naik kendaraan, ucapkan bismillah. Falamma istawa ala dhahriha qala alhamdulillah, tatkala beliau sudah naik di punggungnya hewan tunggangan tersebut, kalau sudah naik ke kendaraan, qala, beliau mengucapkan alhamdulillah 3 marrat, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, 3 kali. Jadi ketika naik kendaraan baca bismillah, tidak mau safar, dan naik ke kendaraannya sudah duduk, baca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 3 marrat, 3 kali. Thumma qala, kemudian beliau mengucapkan subhanalladzi sakhkhara lana hadha, doa safar, wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, baca doa safar yang dibaca ketika safar, subhanalladzi, maha suci Allah yang sakhara lana, telah menundukkan untuk kami, ma kunna lahu muqrinin, yang dulu kami tidak menguasainya, wa inna ila rabbina lamunqalibun, sungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami, kami akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qala alhamdulillah 3 marrat, thumma qala Allahu akbar, kemudian beliau membaca lagi alhamdulillah 3 kali. Thumma qala Allahu akbar 3 marrat, kemudian beliau bertakbir Allahu akbar 3 kali. Thumma qala, kemudian beliau Ali bin Abi Thalib mengucapkan subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli فَإِنَّهُ لَا يَكْبِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. Kemudian beliau membaca ini, subhanak, maha suci engkau ya Allah, ini zalamtu nafsi, sungguhnya aku telah mendzalimi diriku dengan dosa-dosa, faghfirli, maka ampunilah aku, فَإِنَّهُ لَا يَكْبِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ, sungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Nah, ini syahidnya. Beliau membaca inni dzalam subhanaka inni dzalamtu nafsi faghfirli. Beliau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni dosa-dosanya dari kedzaliman terhadap dirinya. Thumma dhahika, kemudian beliau tertawa, Ali tertawa. Faqila, maka dikatakan kepada beliau, ya Amirul Mukminin, min ayyi syai'in dhahikta, wahai Amirul Mukminin, apa yang membuat engkau tertawa? Qala, dia pun mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama fa'altu. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala, beliau melakukan kama fa'altu, seperti apa yang aku lakukan. Apa yang aku lakukan ini sama dengan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu, yang aku lihat. Beliau juga tertawa. Thumma dhahik, kemudian Rasulullah tertawa. Faqultu, aku pun mengatakan, ya Rasulullah, min ayyi syai'in dhahikta, apa yang membuat engkau tertawa ya Rasulullah? Qala, maka Rasulullah pun mengatakan, inna rabbaka la ya'jabu min 'abdihi idza qala rabbi ighfir li dhunubi ya'lam annahu la yaghfir dhunuba ghairi. Rasul mengatakan jika ditanya oleh Ali bin Abi Thalib apa yang membuat beliau tertawa, maka Rasulullah mengatakan inna rabbaka, sesungguhnya Rabbmu, la ya'jabu min abdi, sungguh Allah Subhanahu wa taala kagum, tajub min abdi kepada hambanya, idza qal, ketika hamba itu mengatakan rabbighfirli dzunubi, ya Rabb, ampunilah dosa-dosaku, maka Allah Subhanahu wa taala tajub. Ketika seorang hamba mengatakan Rabbighfirli dzunubi, ya alam, dia mengetahui bahwasanya la yaghfiru dzunuba ghairi, tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali aku. Ini membuat tertawa Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Tirmidzi dan Abu Dawud, dan disahihkan Syekh Al-Albani. Kemudian di antaranya juga yaitu waktu sahur itu sepertiga malam terakhir. Ini juga dianjurkan untuk kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur. Kita usahakan untuk mendapatkan waktu-waktu ini. Kemudian bangunnya ketika sudah adzan fajar. Kapan dia mendapatkan waktu yang utama untuk istighfar, untuk doa kepada Allah, dilewatkan sepertiga malam terakhirnya. Ini termasuk waktu yang makbul doa. Kalau seorang minta kepada Allah Subhanahu wa taala hajahnya, Allah penuhi, Allah berikan. Kalau seorang meminta ampun kepada Allah, Allah ampuni. Maka kita memilih waktu-waktu yang di situ Allah mengampuni dosa-dosa ketika seorang hamba bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Itu di waktu sahur. Kanu qalila minal layli ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, kanu qalila minal layl wa kanu qalila minal layli ma yahja'un, dan mereka amat sedikit tidurnya di malam hari. Dia beribadah kepada Allah, salat qiyamul lail, wa bil ashar hum yastaghfirun, dan di waktu-waktu sahur, di waktu sepertiga malam terakhir, hum yastaghfirun, mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang meminta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah di waktu-waktu sahur. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala di waktu tersebut, di waktu sahur, di waktu sepertiga malam terakhir itu, Allah turun ke langit dunia. Allah turun ke langit dunia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila samai dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb kita, turun ke langit dunia tatkala tersisa sepertiga malam terakhir, atau di waktu sepertiga malam terakhir. Hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Yaqul, ini setiap malam Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Kalau malam dibagi menjadi tiga, malam 12 jam dibagi tiga, sepertiga malam pertama, ada sepertiga malam kedua, ada sepertiga malam terakhir, sampai masuk waktu fajar. Yaqul, Allah Subhanahu wa taala berfirman, may yad'uni, barang siapa yang berdoa kepadaku, fa astajib lahu, maka aku kabulkan doanya, wa man yas'aluni fa utiyah, dan barang siapa yang meminta kepadaku, aku beri apa yang dia minta, wa man yastaghfiruni, inna syahid, wa man yastaghfiruni, barang siapa yang beristighfar kepadaku, fa'aghfiru lahu, maka aku ampuni baginya, aku berikan ampunanku kepadanya. Nah, kita ya manfaatkan waktu ini, waktu yang afdol, waktu yang paling afdol, waktu-waktu yang ada dalam satu hari, satu malam, itu sepertiga malam terakhir, gunakan untuk kita ibadah kepada Allah. Nah, tidur dari jam 9, jam 10, tidur sampai adzan fajr. Berapa jam? Nah, dalilnya apa? Banyak tidur. Karena dalam kesehatan itu tidur yang cukup. Kalau 8 jam, kalau kurang dari itu berarti tidurnya enggak cukup. Kalau tidurnya cuma 5 jam, 6 jam, kurang dari 8 jam, berarti orangnya terkena gangguan tidur. dari orang kafir, mereka tidak ibadah kepada Allah. Lah para sahabat tidurnya sangat sedikit. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji. Wa kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Sedikit tidur jadi malam hari. Karena beribadah kepada Allah. Lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat tidur sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Karena mereka ibadah kepada Allah. Mereka orang-orang bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai tidurnya kurang. Dan itu tidak membawa sampai kepada sakit. Bahkan mereka sehat-sehat dalam jihad. Mereka kuat. Dan minta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis dari hadis Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, Sudai ibn Ajlan, Abi Umamah al-Bahili, anda Tirmidzi, yang dihasankan oleh Asy-Syaikh al-Albani dalam kitab Irwaul Ghalil. Rasulullah mengatakan, alaikum biqiyamil lail. Alaikum biqiyamil lail. Hendaklah kalian itu menunaikan salat di malam hari, seperti malam terakhir, qiyamul lail, waktu qiyamul lail. Alaikum biqiyamil lail. Hendaknya kalian itu qiyamul lail, bangun untuk qiyamul lail. Fa'innahu, karena sungguhnya qiyamul lail itu da'abus salihin. Qiyamul lail itu da'abus salihin adalah kebiasaannya orang-orang saleh. Qablakum, sebelum kalian. Ini merupakan kebiasaan adatnya orang-orang saleh sebelum kalian itu, mereka qiyamul lail. Wa qurbatun ilallahi ta'ala, dan qurbah termasuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa manhat, wa manhatun anil ithmi, dan qiyamul lail ini termasuk manhatun anil ithmi, penghalang seseorang dari melakukan satu dosa. Oleh qiyamul lail, ya, salat malam dilakukan dengan ikhlas. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bangun setiap malam qiyamul lail, ini manhatun 'anil itsmi, merupakan pencegah, penghalang seorang itu dari melakukan dosa. Nah, salat itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu mencegah dari melakukan perbuatan fahsya dan perbuatan munkar dengan salat, dengan qiyamul lail. Wa takfir lis-sayyi'at, dan juga qiyamul lail ini merupakan sebab-sebab diampuninya atau gugurnya dosa-dosa, kesalahan-kesalahan. Qiyamul lail disebutkan Rasulullah SAW termasuk takfir lisayiat, menghapus kesalahan, menghapus dosa-dosa seseorang. Maka hendaknya ya, pada susunan tulab ilm, untuk perhatian dengan waktunya digunakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bangun di waktu ini, berdoa kepada Allah dimudahkan di dalam menghafal ilmu, dimudahkan dalam memahami ilmu, memahami pelajaran, terkhusus yang mungkin ya antara thullab ada yang kurang pemahamannya, ada yang lambat dalam menerima pelajaran. Jangan kemudian diikuti dengan malas-malas, tambah tidak bisa kalian. Tapi perbanyak ibadah, perbanyak mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang membukakan pintu ilmu. Allah yang membukakan pintu ilmu. Ada orang yang belajar sudah 40 tahun lebih, bahkan sampai mungkin putus asa awal-awalnya, sulit, tapi karena kesabarannya, ketekunannya dan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dimudahkan, Allah mudahkan baginya ilmu. Ilmu itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Maka kita dekatkan diri kepada Allah dengan ibadah, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan, agar dimudahkan memahami ilmu, dimudahkan dalam mendapatkan ilmu. Nah, ini diantara kita sebutkan al-awqat wal-mawatin, waktu-waktu dan tempat-tempat dianjurkan bagi kita untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga disebut dalam hadis Abdullah bin Abbas tafakun alaih, ketika Rasulullah SAW bangun menjalankan salat qiyamul lail, Ibn Abbas menyatakan dalam sebuah hadis, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-lail yatahajjadu qal. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau qama min al-lail, bangkit dari tidurnya melaksanakan qiyamul lail, tahajjud, salat tahajjud, ya tahajjadu, dalam disebut dalam hadis beliau mengatakan faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu, antal muqaddam, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Ini beliau baca ketika bangkit dari tidurnya menjalankan qiyamul lail. Beliau faghfirli, mengucapkan faghfirli, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Naam. Kemudian kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Kita selesai pembahasan hadis yang pertama, Sayyidul Istighfar. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Ahmad ibn Abdullah, Ahmad bin Abdullah bin Yunus أبو عبد الله الكوفي ثقة حافظ قال حدثنا ابن نمير عبد الله ابن نمير الهمداني أبو هشام الكوفي يوجا ثقة صاحب السنة عن مالك ابن مغول مالك بن مغول ابن عاصم البجلي أبو عبد الله الكوفي Sila Kufi, dari Kufah, rawi-rawinya dari Kufah semua. Malik bin Migwal ibn Asim al-Bajali, Abu Abdillah al-Kufi, Thiqatun thabtun. Thiqah thabtun. Ya, thiqah semua ini, tiga orang. An Ibn Suqah. Ibn Suqah. Muhammad Ibn Suqah. Al-Ghanawi. Abu Bakar. Al-Kufi. Juga Kufi. Al-Abid. Seorang abid ahli ibadah. Juga muhaddis, alul hadis. Banyak dari kalangan alul hadis juga abid. Di malam hari dia menyibukkan diri ibadah kepada Allah, qiyamul lail. Di siang hari dia mencari ilmu, mencari hadis. Atau dia mengajarkan hadis. An-Nafi', Nafi' Maula bin Umar. Al-Madani. Thiqah thabtun, faqih masyhur. An Ibn Umar, dari Abdullah bin Umar, sahabi. Termasuk ubadnya sahabah Ibn Umar. Yang Rasulullah mengatakan kepadanya, ni'mar rajul Abdullah idza kana yaqum min al-lail, sebaik-baik orang adalah Abdullah jika dia bangun di malam hari. Ketika Abdullah bin Umar mendengar hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pun tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Qala, beliau mengatakan, in kunna na lana'uddu fi majlisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 marrah. Kata beliau, in kunna lana'uddu fi majlis lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat yang lain disebutkan fil majlisi al-wahid, ada tambahan al-wahid. Sungguhnya dulu kami menghitung di dalam majlisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam satu majlisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, rabbighfirli wa tub alayya. Beliau mengucapkan di dalam majlisnya itu, satu majlis, rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, wa rabbku ampunilah aku, wa tub alayya terimalah taubatku, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau maha penerima taubat, ar-rahim dan maha penyayang. 100 marrah, 100 kali. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan diampuni dosa-dosanya Allah Subhanahu wa taala. Beliau masih banyak dia beliau minta ampun kepada Allah, rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Beliau masih menjalankan ibadah qiyamul lail sampai bengkak-bengkak kakinya. Nabi Aisyah mengatakan, ketika melihat kaki Rasulullah SAW bengkak-bengkak karena qiyamul lail, salat di malam hari, ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka min dhanbika ma taqaddam wa ma ta'akhir. Sungguh Allah sudah mengampuni dosa-dosa engkau yang terdahulu yang kemudian. Maka Rasul mengatakan, afala akun abdan syakura, tidakkah aku ingin menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu bentuk syukurnya beliau kepada Allah dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis yang sahih. Sebagaimana kita sebutkan tadi, rawi-rawinya semuanya thiqah. diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab dalam Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Hadis ini hadis yang sahih. Khawani bidin rahimani wa rahimakumullah. Adapun penjelasan dari hadis, insyaallah taala kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah, tafadhalu, hafizakumullah.